Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj rasanya kurang bermakna kalau bukan untuk dikontekstualisasikan secara kekinian, yaitu terkait dengan adanya dan masih adanya penjajahan dan penistaan terhadap bumi Mi'raj itu. Pada tanggal 14 April 2018, Indonesia punya hari besar Islam yang bernama Isra Mi'raj dan membicarakan tentang sholat atau hadis-hadis tentang sholat dan mengajak umat untuk menegakkan sholat adalah sesuatu yang fundamental, yang luar biasa. Dan itu saya kira secara dogmatis harus menjadi jiwa bagi kita semua. Namun rasanya menjadi kurang relevan kalau tidak disesuaikan dengan konteks kekinian, karena bagaimanapun juga ibadah dan sejarah serta ayat-ayat Al-Quran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Terutama sejarah terkait dengan peristiwa langit adalah Baitul Maqdis yang biasa disebut juga salah satu kaki langit di muka bumi yang memiliki sejarah-sejarah terhubung ke langit, adalah sebuah prasasti kehidupan bahwa pertarungan antara hak dan batil tidak pernah bisa berhenti selamanya. Kalau Anda ingin tahu siapa yang sedang berkuasa di muka bumi, yang hak atau yang batil, lihatlah siapa yang berkuasa di Baitul Maqdis. Sekarang ini adalah kekuatan jahat, kekuatan iblis yang berkuasa. Momentum Isra Mi'raj harus membangkitkan semangat, semangat untuk mengembalikan yang hak dan mengalahkan yang batil. Karenanya, setiap sudut kegiatan Isra Mi'raj kita, baik khutbah Jumat, tablik akbar, maupun lomba-lomba kreatif yang lain, jadikan sebagai momentum kita untuk mengembalikan Baitul Maqdis pada kesuciannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.